Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah bismillahirrahmanirrahim. As'alullah al-karim rabbal arshil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta wa ayyaj'alaka mimman idha u'tiya syakara wa idha ubtuliya sabara wa idha adnaba istaghfara fa inna haula'i thalath unwanus sa'adah. Penulis kitab ini, yakni Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, memulainya dengan basmalah. Yang kita sebutkan kemarin, kenapa diawali dengan al-basmalah. Dan ini sangat sering diulang-ulang dalam sekian kajian, baik al-usulus salasah, maupun al-qawaidul arba, maupun kitab tauhid dan yang lainnya. Dan sering pula disebutkan al-adillah, yang menunjukkan kenapa diawali atau dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian muallif mengawalinya sebelum masuk ke pembahasan, yakni mengawali mukaddimah ini dengan doa. 5 doa yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. As'alullahal karim. Saya memohon kepada Allah al-Karim yang Maha Karim. Rabbal arsyil azim. Rabbnya al-Arsy al-Azim. Ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, untuk menjadikan engkau sebagai wali, yakni makna al-wala, yakni al-walayah, hiya tufidu al-qurbu wal hubbu, kedekatan dan kecintaan. Yakni makna ayyatawallaka, yakni apa? Yuhibbuhullah, yakni yuhibbukallah, wa yuqarribuka minhu, wa yahdiyaka wa yuwaffiqaka. Yakni Allah Subhanahu, semoga Allah Subhanahu wa taala mencintaimu dan mendekatkan engkau kepadanya dan memberimu hidayah serta taufiknya. Al-walayah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah ada 2 jenis. Yang pertama al-walayatu al-ammah wal khassah. Naam, al-walayatu al-ammah wal khassah. Al-walayah dari Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan walayah, kedekatan dan kecintaan kepada kita. Yang pertama bersifat ammah. Yaitu apa? Al-walayah 'alal ibad bitadbir wat tasrif. Dengan pengaturan 6 dan tasarruf, yakni sama maknanya tadbir wa tasarruf wa tasrif, pengaturan dan pengendalian. Wa hadza tashmul al mu'min wal kafir. Jenis walayah yang ini meliputi orang mukmin maupun orang kafir, bahkan jami'al khalq. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatur dan mengendalikan seluruh makhluknya, maka itu Allah memberikan walayah kepada hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagai wali bagi seluruh makhluknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ruddu ilallahi maulahumul haqq. Ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin." Kemuliaan kembalikan mereka ilallah maulahum. Maula mereka, Allah sebagai maula, sebagai wali, sebagai pengatur dan pengurus mereka. Yani al-walayah di sini apa? Bersifat am, meliputi seluruh makhluknya. Ada pula al-khassah, al-walayah al-khassah. Yaitu apa? Al-walayah dalam bentuk al-inayah wa taufiq wal hidayah. Al-inayah perhatian secara khusus wa at-taufiq wal hidayah, Wa hadhihi al-wilayah khasatun bil mu'minin, khusus untuk orang-orang al-mu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, yang mengeluarkan mereka dari adh-dhulumat, yakni Allah mengeluarkan mereka dari adh-dhulumat, kegelapan-kegelapan, ilan nur, kepada cahaya. Walladzina kafaru auliya'uhumut taghut. Adapun orang-orang kafir, maka para wali mereka adalah para taghut. Yakni tidak punya wali, bukan Allah wali mereka, tapi para taghut. Yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat, yang mereka para taghut ini mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kepada kegelapan-kegelapan yang sangat banyak. Maka di sini doa yang dimaukan oleh Syekh rahimahullah penulis kitab ini, as'alullahal karim rabbal arsyil azim ayyatawallaka, adalah apa? Al-walayah yang bersifat khasah, bil khusus yang ditujukan al-walayah untuk kaum mukminun atau kaum mukminin dan al-muwahhidin. Naam. As'alullahal karim rabbal arsyil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta, dan semoga Allah menjadikan engkau mubarak, yang dibarokai, aynama kunta, dimanapun engkau berada. Al mubarak yakni dibarokai, makna al barakah hiya thubutu al khair al ilahi fi syai, keberadaan sesuatu, kebaikan al ilahi pada sesuatu, yakni di sana ada al khair al ilahi, hada makna al barakah. Wal rajul al mubarak, seorang yang barakah, penuh barakah, yang dibarakai, dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh al imam al qayyim ketika menafsirkan firman Allah taala, wa ja'alani mubarakan aina ma kunta wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, tentang ucapan Isa alaihi salam, Nabiullah Isa alaihi salam, ketika berucap, ketika beliau masih dalam kondisi bayi, di antara ucapannya kepada kaum Yahudi, beliau mengatakan wa ja'alani mubarakan, dan Allah menjadikanku mubarakan aynama kuntu, dimanapun aku berada, wa awsani bis salati waz zakati, dan Allah mewasiatkan kepadaku dengan salat dan zakat, madumtu hayya, selama aku hidup. Maka beliau menafsirkan wa ja'alani mubarakan. Apa makna mubarak di sini? Ai mu'alliman lil khairi da'iyan ilallahi mudzakkiran bihi muraghiban fi ta'atih. Makna mubarak yakni mu'alliman lil khair, mengajarkan, seorang pengajar kebaikan, mengajarkan kebaikan. Da'iyan ilallah, seorang dai, juru dakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, mudzakkiran bihi, senantiasa mengingatkan dengan Allah, dengan azabnya, dengan rahmat Allah. Naam. Muraghiban fi ta'atihi, yang selalu memberikan motivasi, dorongan dan semangat untuk taat kepadanya. Naam. Inilah makna ar-rajul al-mubarak. Naam. Fahadha min barakati ar-rajul, yakni apa, dia menjadi seorang muallim lil khair, seorang da'i ilallah, seorang mudzakkir billah, seorang apa? Muraghib fi ta'atillah, mengajarkan kebaikan, da'i ilallah, selalu mengingatkan dengan ayat-ayat Allah, dengan rahmat Allah, ataupun sebaliknya, mengingatkan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat apa? Senantiasa mendorong, mengajak, memberikan motivasi untuk apa? Berbuat ketaatan. Nah, barang siapa yang tidak memiliki sifat-sifat ini, maka telah hilang barakah dari dirinya. Tidak ada barakah untuk bertemu, untuk bergaul dengan orang yang tidak memiliki sifat-sifat seperti tersebut. Wa qala wa ayyaj'alani mimman idza u'tiya syakara wa idza ubtuliya syakara wa idza adnaba istaghfara. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau termasuk orang-orang yang idza u'tiya syakara, apabila diberi bersyukur. Wa idza ibtuliya sabara, apabila diberi bencana, ujian, diberi bala, sabar. Wa idza adnaba istaghfara, dan apabila dia terjatuh atau berbuat dosa, maka dia beristighfar. Fa inna haula'i thalas, tiga hal ini kata beliau, yakni apa? Sikap yang terakhir disebutkan, bersyukur jika diberi, sabar jika menimpa musibah, dan beristighfar apabila berbuat dosa, merupakan unwan as-sa'adah, tanda-tanda kebaikan. Tanda-tanda kebahagiaan. Ini sangat penting untuk kita pelajari bagaimana sikap idza u'tiya syakara tersebut. Asy-syukur ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah tuqabil an-ni'mah, yakni diberikan atau terwujud atau terjadi apabila menghadapi sebuah nikmat. Naam. Fa al-ita u'tiya, maksudnya di sini jika diberi, yakni diberi kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah. Ingatlah aku. Fadhkuruni, ingatlah oleh kalian akan aku. Yani ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Adzkurukum, niscaya aku pun akan mengingatmu. Akan mengingat kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, dan jangan kalian berbuat kufur, yakni mengkufuri nikmat dan pemberian yang Allah sampaikan atau berikan kepada kita. Syahid di sini perintah untuk bersyukur, washkuruli, dan larangan mengkufuri suatu kenikmatan. Menunjukkan asyukur wajib. Menunjukkan asyukur wajib, wahya ibadatun minal ibadat. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah oleh kalian nam apa yang baik, nam dari apa yang kami berikan, yang baik-baik dari apa yang kami berikan kepada kalian, yang kami rezekikan kepada kalian. Washkuru lillah, perintah kepada Allah, washkuru lillah, bersyukurlah untuk Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau kalian hanya kepadanya beribadah. Allah kaitkan permasalahan syukur dengan apa? Kalau memang kalian benar-benar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan perintah syukur di sini perintah yang sangat ditekankan. Adapun makna syukur itu sendiri dijelaskan oleh beberapa ulama, di antaranya oleh Al-Imam Al-Qayyim dalam Madarij Salikin. Kata beliau, fa huwa zuhur ni'matillahi ala lisani 'abdihi tana'an wa i'tirafan wa ala qalbihi shuhudan wa mahabbatan wa ala jawarihihi inqiyadan wa ta'atan. Syukur itu apa? Zuhur ni'matillahi ala lisani 'abdihi, tampaknya kenikmatan itu, jadi nikmat ini tampak kelihatan. Nah, pada lisan seorang hamba, pada lisannya, sana'an wa'tirafan, sebab dalam bentuk pujian dan pengakuan. Bahasanya dia memuji-muji sang pemberi nikmat, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, wa'tirafan, dan dia mengakui bahasanya apa yang ada pada dirinya, kenikmatan yang ia terima saat itu adalah apa? Pemberian, semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan. Dan kenikmatan itu pun tampak pada hatinya. Naam, syuhudan wa mahabbatan, dalam bentuk persaksian. Dia menyaksikan dengan hatinya bahwasanya nikmat ini merupakan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatan, dan dia mencintai Allah Subhanahu wa taala pemberi nikmat tersebut. Wa 'ala jawarihihi, dan nikmat itu, syukur tersebut juga tampak dalam jawarihnya, pada jawarihnya. Inqiyadan wa ta'atan, dalam bentuk ketundukan dan ketaatan. Sehingga dari definisi yang disebutkan tadi jelas bahwasanya asyukur itu dengan tiga alat, al-qalb, wal-lisan, wal-jawarih. Nah, oleh karena itu Allah memerintahkan apa kepada Alu Dawud, i'malu ala Dawuda syukra, beramallah wahai ahla Dawud, keluarga Dawud, Nabiullah Dawud alaihissalam, yang Allah telah berikan kepada mereka, Nabiullah Dawud dan keluarganya, berbagai macam kenikmatan. Nah, maka Allah perintahkan untuk beramal, i'malu ala Dawuda syukra, sebagai bentuk syukur. Sehingga al-amal itu diantara bentuk syukur. Ketika seorang semakin taat, maka itu menunjukkan semakin syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini sekali lagi menunjukkan bahwasanya asy-syukur itu bil qalb, alal qalb wa alal lisan wa ala al jawarih. Asy-syukur bil qalbi ya ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah yakunu bil i'tiraf. Al-an asy-syukur bil qalb itu bagaimana? Yakunu bil i'tiraf, dengan cara pengakuan, mengakui anna hadhihi ni'ma minallah, bahwa nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Fayara lillahi fadlan alaihi biha, maka dia melihat bahasanya Allah memiliki fadilah, keutamaan dan anugerah yang Allah berikan kepadanya. Fadl minallah, ma'al khudu, yang diiringi dengan ketundukan hati, wal istikana lahu jalla dzikru, dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Tidaklah bersama kalian satu kenikmatan pun kecuali apa? Itu fa min Allah. Maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hati harus tertanam pengakuan seperti ini. Bahasanya itu apa? Semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, asy-syukur huwa al-i'tiraf bi'n'amil mun'im ala wajhil khudu' wadh-dhulla wal-mahabbah. Syukur, yakni syukur bil qalb, adalah al-i'tiraf, mengakui bi'n'amil mun'im, atas nikmat yang diberikan oleh sang pemberi nikmat, yakni Allah Subhanahu wa taala, ala wajhil khudu', dalam bentuk al-khudu', ketundukan lahu wadh-dhulla wal-mahabbah, dan pengerenan diri dan kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini asy-syukur bil qalb. Wa amma syukur bil lisan fayakunu bitahadduts biha. Dengan apa? Menyebut-nyebut kenikmatan tersebut ala wajhi tsana. Dalam bentuk apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala, ala wajhi tsana 'ala Allah wal i'tiraf. Memuji dan mengakui ini dari Allah Subhanahu wa taala. Wa adam juhudiha, dan tidak menolak atau menentang. Min ghairi fakhr, tanpa bangga wala khuyala ataupun sombong, wa tarafu ala ibadillahi ta'ala, dan tidak merasa tinggi. Sehingga di sini ikhwani fiddin, ketika kita mengucapkan, menyebut-nyebut nikmat Allah sebagai bentuk syukur kita dalam pada lisan kita, siapa yang kita puji? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kita agungkan? Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita terus dengan memuji itu mau bermaksud menyombongkan diri di hadapan orang yang kita ajak bicara, bukan. Nah, ini terkadang yang kadang sering dilupakan oleh orang-orang yang menyebut-nyebut nikmat. Dia lupa menanamkan satu nikmat, suatu niatan bahwasanya apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang agung, yang besar itu siapa? Sang pemberi nikmat. Adapun dirinya bukan apa-apa. Adapun dirinya bukanlah apa-apa. Dia tidak bisa mendapatkan itu tanpa fadilah dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkadang seorang yang menyebut nikmat Allah terjatuh pada al-kibir, pada kesombongan, wat-tarafu. Wat-tarafu, semakin dia merasa bangga atau tinggi hati. Fahadha khata, ini bukan bentuk syukur. Bahkan itu apa? Di antara bentuk at-takabbur. Yang menunjukkan bahasanya syukur bil lisan itu dalam bentuk tahadduts adalah di akhir surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Rabb kalian, Rabbmu, maka fahaddits, sebutlah, yakni perbincangkanlah, ucapkanlah, sebut-sebut nikmat tersebut, tapi apa? Sekali lagi dengan suatu niatan, dengan satu tujuan apa? Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua tidak lain dari siapa? Dari Allah. Siapa yang memiliki fadilah? Siapa yang mulia? Allah Subhanahu wa taala. Bukan terus seakan-akan menyatakan, "Loh, karena saya mendapat nikmat ini karena saya begini, saya begini." Nah, ini apa akhirnya yang ditinggikan dirinya sendiri, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bentuk kesalahan yang sangat fatal. Adapun syukur bil jawarih, fahuwa ayasta'milaha ay an-ni'mah fi ta'atil mun'im. Yakni apa? Mempergunakan nikmat tersebut fi ta'ati al-mun'im. Sebagaimana yang Allah perintahkan kepada Alu Daud, i'malu ala Dawuda syukra. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-lail, terus melaksanakan qiyamul lail sampai apa? Ya tatafattar, terpecah-pecah qadamah, telapak kaki beliau. Ketika beliau, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha coba bertanya, kenapa engkau ya Rasulullah berbuat seperti ini padahal engkau seorang nabi, seorang yang sudah maksum, terampuni segala dosa engkau baik yang dahulu maupun yang akan datang, tapi kenapa masih kok berusaha payah demikian capek-capek beribadah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakura, tidakkah boleh aku menjadi abdan yang sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyahid di sini bahasanya perbuatan Nabi ini sebagai apa? Manifestasi atau perwujudan daripada apa? Asyukur, daripada asyukur. Fa asyukur dalam atau yang tampak pada jawarih kita, yang dilakukan oleh jawarih kita adalah apa? Dalam bentuk mempergunakan ketaatan tersebut, mempergunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, makna asyukur. Sehingga apa? Idza u'tiya syakara, apabila kita diberi kita harusnya bersyukur. Dan kita sudah tahu makna asyukur syar'an, secara syar'i, yaitu apa? Zuhur nikmatillah ala abdihi, ala lisani abdihi madza? Thana'an wa i'tirafan, wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan, wa ala jawarihihi inqiyadan wa ta'atan. Wa mimman idza ubtuliya sabara, dan termasuk, semoga engkau termasuk orang-orang yang apabila diberi bala bencana, cobaan, sabara, termasuk orang-orang yang bersyukur. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, cobaan itu ada yang melalui tangan manusia, artinya sebabnya itu dilakukan oleh manusia, atau ada pula yang terjadi memang murni kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti kata, tidak ada andil dari manusia. Seperti apa? Al-maut. Naam, al-maut, kematian itu terkadang apa? Murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mungkin sebab-sebabnya terkadang dilakukan oleh manusia, akan tapi maut itu sendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang sebabnya sama, tapi yang ini mati, yang itu tidak mati. Atau al-ju' atau al-marad, ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin. Fa in asabahu khairun itma'anna bih, wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi, khasirat dunya wal akhirah. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 'ala harfin, yakni 'ala taraf, di ujung. Nah, sudah apa? Di ujung yang sangat berbahaya. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Apabila dia ditimpa kebaikan, maka dia tenang. Tetap enggak jatuh. Tapi wa in asabathu fitnah, kalau dia tertimpa fitnah, cobaan, nam inqalaba 'ala wajhihi, dia tersungkur 'ala wajhihi, khasirat dunya wal akhirah. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Ini jenis bala yang pertama, yakni yang tidak ada andil dari manusia. Sebab-sebabnya tidak ada andil dari manusia. Ada pula jenis cobaan yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabilah. Di antara manusia ada yang menyatakan diri amanna billah, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun fa idza udhiya fillah, apabila dia diberi gangguan di jalan Allah, ja'ala fitnatan nasi, dia menjadikan gangguan manusia tadi itu ka'adzabilah, seakan-akan seperti azab Allah. Yakni dia tidak mampu menghadapinya, seperti dia tidak mampu menghadapi azab Allah Subhanahu wa taala. Asyahid di sini bahasanya ini apa? Fitnatan nas, gangguan manusia. Sehingga cobaan itu ada yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala secara murni, ada yang Allah jadikan melalui tangan-tangan manusia. Dan bala itu tidak keluar dari empat macam. Imma fi nafsih, terjadi pada jiwa seseorang, au fi malih, atau pada harta seseorang, au fi irdihi, atau pada kehormatan seseorang, au fi ahlihi wa man yuhib, atau pada keluarga dan orang-orang yang ia cintai. Nah, kenapa di sini setelah disebutkan asyukur disebutkan as-sabr? Setelah disebutkan as-syukur disebutkan as-sabr. Munasabah, kesesuaian antara disebutkannya dua hal ini secara bergandengan, secara beriringan, bahasanya syukur itu wajib. Syukur itu wajib, alal ibad wa tarkuhu haram, meninggalkannya haram. Syukur itu wajib, apabila ditinggalkan maka haram. Wa man syaghala nafsahu bisyukur alladhi huwa wajib, barang siapa yang menyibukkan sibuk dirinya dengan bersyukur, yang itu merupakan kewajiban dia, sabara ala tarkil haram, dia akan bisa bersabar untuk meninggalkan sesuatu yang haram. Jadi barang siapa yang sibuk mengerjakan kewajiban dia, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sabar untuk meninggalkan keharaman. Semakin jelas ini sebagaimana yang akan diterangkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Kata beliau, as-sabru nisfuddin, kesabaran itu separuh din. Fa innal iman nisfan, karena iman itu ada dua bagian. Nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Separuhnya sabar, separuhnya lagi syukur. Kata Allah, inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Yang demikian itu terdapat tanda-tanda, terdapat ayat bagi setiap orang yang sabar syakura, senantiasa bersabar dan sangat-sangat bersyukur. Asyahid di sini penyebutan sabar syakur. Ya, ini apa? Ini merupakan sifat mukmin. Disebutkan dua hal ini, sabar syakur, menunjukkan iman itu terbagi atau terdiri dari dua bagian, asyukur was-sabr. Kata beliau kemudian, famanazilu al-iman kulliha baina sabri wa syukri, maka tingkatan-tingkatan iman itu antara syukur dan sabar. Walladhi yuwaddihu dhalik, yang hal ini akan diperjelas, annal abda la yakhlu qattun min ayyakuna fi ni'matin aw baliyah. Seorang hamba itu tidak lepas dari dua kondisi. Ima dia di dalam kondisi nikmat atau dalam kondisi menghadapi ujian atau bencana. Fa in kana fi ni'matin, apabila dia berada dalam kenikmatan, fafarduha asyukru wasabru, maka kewajiban dia bersyukur dan bersabar. Bila dia mendapat nikmat, wajib dua hal ini, syukur dan sabar. Amma syukru fahuwa qayyiduha wasabatuha walkafil bimazidiha. Kenapa dia butuh syukur? Karena syukur itu, kata beliau, merupakan pengikat nikmat tersebut. Wasabatuha, dan yang menyebabkan nikmat itu terus kokoh padanya, wal kafil bimazidiha, dan penjamin supaya nikmat itu bisa bertambah. Ini syukur. Wa amma sabru, adapun kesabaran ketika menghadapi nikmat diperlukan untuk apa? Fa an mubasyaratil asbab allati taslubuha. Jangan sampai dia melakukan sebab-sebab yang menghilangkan nikmat tersebut. Berbuat maksiat, berbuat dosa, mengkufuri nikmat itu, mengingkarinya. Ini apa? Sebab-sebab yang menyebabkan apa? Syukur itu hilang. Maka dia harus sabar untuk meninggalkan ini semua. Jangan sampai dia kufur, jangan sampai dia sombong, jangan sampai dia takabur, jangan sampai dia ingkar nikmat. Wa 'alal qiyam bil asbab allati tahfazuha. Dan apa? Sabar juga untuk menegakkan sebab-sebab yang bisa menjaga nikmat itu. Dengan ibadah, iya. Dengan syukur juga, dan sebagainya. Bersyukur itu perlu sabar. Kalau enggak sabar, enggak jadi bersyukur akhirnya. Lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa ahwad ila sabri fiha min hajati mubtala. Maka orang yang menghadapi nikmat ini, menerima nikmat ini lebih butuh kepada kesabaran daripada orang yang mendapat bala. Ya, kalau antum mendapat bala sakit. Ya, ya harus sabar, enggak mau harus sabar, enggak ada pilihan lain ya. Nah, kalau enggak sabar gimana? Enggak sembuh-sembuh sakitnya. Tapi kalau dia sehat, harus sabar ini supaya gimana jaga caranya menjaga kesehatan ini tadi. Dituntut untuk bersyukur, dituntut untuk sabar melaksanakan apa? Hak-hak atau kewajiban atau ibadah yang wajib dia tunaikan, harus sabar. Kalau dia enggak sabar melaksanakan kewajiban ibadah ini tadi, bisa hilang, bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan tersebut. Fa huwa ahwaj ila sabr fiha, maka dia lebih butuh kepada kesabaran dalam menghadapi kenikmatan tersebut, min hajati al-mubtala, daripada kebutuhan orang yang mendapat bala. Orang yang dapat bala butuh sabar, tapi orang yang mendapat nikmat lebih butuh lagi untuk sabar. Fa syukru, kata beliau, mustalzimun li sabr, sehingga syukur itu mengharuskan adanya kesabaran. La yatimmu illa bihi, tidak sempurna kecuali dengan syukur, dengan kesabaran. La, syukur tidak akan sempurna kecuali dengan adanya kesabaran itu. Wasabru mustalzimun lisyukur, dan sebaliknya, kesabaran itu mengharuskan adanya syukur. La yatimmu illa bihi. Nah, sabar tidak akan sempurna tanpa adanya syukur. Famata dhahaba syukru dhahaba sabr, maka apabila syukur itu hilang, hilang pula kesabaran. Wamata dhahaba sabru dhahaba syukur, dan sebaliknya, apabila sabar hilang, hilang pula kesyukuran. Ini apa? Bila dalam kondisi apa? Nikmat, butuh kepada syukur dan sabar. Dan dia kepada sabar lebih besar kebutuhannya dibanding orang yang mendapat bencana. Wa in kana fi baliyatin, sekarang pada kondisi kedua. Apabila dia dalam baliyah, kondisi apa? Menghadapi bencana. Fa farduha as-sabru wa syukur, maka wajib atas dia untuk apa? Sabar dan syukur. Kalau tadi apa? Dalam nikmat wajib apa? Syukur dan sabar. Sebaliknya, kalau bencana wajib apa? Sabar dan syukur. Amma sabru fa dhahir. Adapun kebutuhan dia dalam kondisi bencana ini butuh kepada sabar, jelas, karena dia dalam kondisi bala. Wa amma syukur, adapun kenapa dia juga butuh syukur? Falil qiyami bihaqqillahi alaihi fi tilkal baliyah. Dia perlu bersyukur apabila apa? Bisa menunaikan kewajiban yang Allah berikan padanya dalam menghadapi bencana. Ya, ini apa? Kewajiban menghadapi bencana? Sabar. Ketika dia biasa sabar menghadapi bencana, butuh apa? Butuh disyukuri ini tadi. Butuh disyukuri ketika dia sabar. Fa inna lillahi 'alal 'abdi ubudiyyah fil bala, maka Allah memiliki kewajiban, yakni memiliki seorang hamba memiliki kewajiban kepada Allah memberikan ubudiyah kepada Allah dalam kondisi bala, kama lahu alaihi ubudiyah fid na'ma, sebagaimana dia memiliki kewajiban beribadah kepada Allah dalam kondisi nikmat. Kondisi bala ada ubudiyah tersendiri, kondisi na'ma, kondisi nikmat, ada ubudiyah tersendiri. Nah, wa alaihi ayyakuma ubudiyatuhu fi hadza wa hadza, maka dengan ini tegaklah ubudiyahnya dalam kondisi bala maupun dalam kondisi nikmat. Fa ulima annahu la infikak lahu an sabr madama sa'iran ilallah, sehingga dari sini dia tidak bisa lepas dari kesabaran selama ia berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Fa ilahuna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.